Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'd. Kita lanjutkan masih pada bab al-wasiyah bin nisa. Qala al-imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala wa an abdillah bin zam'ata radiyallahu anhu أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب وذكر الناقة والذي عقرها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ انبعث أشقاها إن بعث لها رجل عزيز عارم منيع في رهطه ثم ذكر النساء فوعظ فيهن فقال يعمل أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد فلعله يضاجعها من آخر يومه ثم وعظهم في ضحكهم من الضرطة وقال لما يضحك أحدكم مما يفعل متفق عليه والعارم بالعين مهملا والراء هو الشرير المفسد وقوله إن بعث أي قام بسرعة. Berkata al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau membawakan dalil tentang memberikan wasiat kepada para wanita, yaitu hadis dari sahabat Abdullah bin Zam'ah, annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhthubu dzakara an-naqata walladhi aqaraha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, yaitu berkhutbah di atas naqah, di atas unta beliau alaihi salatu wassalam. Ya, di sini menunjukkan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah berkhutbah di atas unta. Maka Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah menjelaskan bahwasannya khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada dua macam. Yang pertama adalah nau'un ratibun. Yang kedua adalah nau'un 'aridun. Apa yang dimaksud dengan khutbah ratibun? Ya, khutbah ratibah itu khutbah yang dilakukan pada tempat-tempat sholat, seperti khutbah yaumul jum'ah di hari Jumat. Ini ratib. Ya. khutbah al-idain di dua id. Khutbah al-istisqa pada salat istisqa. Khutbah pada kusuf, yaitu salat kusuf. Wa ma asbaha dzalik, dan lain sebagainya. Adapun khutbah aridah adalah khutbah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memiliki sebab. Ya. Naam. Fayaqumu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fayakhthubu an-nasu wa yu'idhuhum wa yubayyinu lahum. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri lalu beliau berkhutbah di hadapan manusia, para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in, memberikan nasihat kepada mereka, menjelaskan kepada mereka, ya. Wa yakhthubu 'alal mimbar, ya, wa ahyanan yakhthubu 'alal mimbar, dan terkadang Rasulullah SAW berkhutbah di atas mimbar, ya, bukan pada waktu sholat, ya. Tapi ketika ada sebab, Nabi SAW naik ke atas mimbar dan beliau pun berkhutbah. Wa ahyanan yakhthubu qa'iman 'alal ardi, dan terkadang Nabi SAW berkhutbah berdiri, ya, alal ardi, di atas tanah, bukan di atas mimbar. Ya, berkhutbah ya ayuhan nas. Ya. Wa ahyanan yakhthubu 'ala naqatihi, dan terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di atas untanya, sebagaimana hadis ini. Ya, sebagaimana hadis ini. Wa ahyanan yakhthubu muta'ammidan 'ala ba'di ashabihi, dan terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, ya, dengan menyandarkan kepada sebagian sahabatnya. Hasbi ma taqtadhihi al-halu fi waqtiha, ini dilakukan sesuai, ya, keadaan pada waktunya, ya. Jadi khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada yang ratibah, ya, yang biasa beliau lakukan dalam salat Jumat, idain, istisqa, khusuf dan lain sebagainya. Adapun khutbah aridah itu khutbah, ya, yang memiliki sebab. Ya. Turun wahyu kepada beliau lalu beliau pun naik ke atas mimbar, atau beliau berdiri, atau dalam keadaan, ya, berkendaraan sesuai dengan waktunya. Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam min hadihi annahu la yatakallaf, termasuk dari petunjuknya bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam la yatakallaf, tidaklah memberat-beratkan diri. Ya. Maksudnya apa? Fala yatlubul ma'dum wala yuraddul mawjud. Ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak meminta sesuatu yang tidak ada, ya, harus disiapkan ini dan itu. Ingin berkhutbah, tidak. Ya. Ketika beliau ingin berkhutbah, berkhutbah. Walaupun di atas untanya. Dan tidak menolak sesuatu yang sudah ada. Ya. Enam. Berdiri, ya, tanpa adanya mimbar, beliau pun berdiri untuk berkhutbah. Ya. Sedang berkendaraan, ya, beliau pun tidak menolak. Ya. Enam. Beliau adalah orang, ya, manusia yang tidak memberat-beratkan diri. Enam. Ya. Ini tentang sifat khutbah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan dalam hadis ini, iya, sahabat Abdullah bin Zam'ah, beliau ya menceritakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di atas unta, di atas kendaraannya, ya. Naam. Baik. Kemudian ya dalam hadis ini Rasulullah sallam ya di antaranya berpesan kepada para wanita, berwasiat kepada para wanita. Naam, yang ini merupakan inti daripada bab ini. Adapun kelanjutannya insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Faddalu jami'an.